Dan apabila manusia dikumpulkan, maka mereka menjadi musuh baginya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika manusia dikumpulkan di hari kiamat di tempat penghisaban, maka sembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Mereka berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang menyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka mengingkari peribadahan kepada mereka sendiri. Nah, qala syekh rahimallahu ta'ala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-17 dan 18. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu ha antum fayaqulu a antum allaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Dan pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka beserta apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berkata kepada yang disembah, A antum adlaltum ibadi haula amhum dallus sabil. Apakah kalian telah menyesatkan hamba-hambaku, ataukah mereka lah yang sesat jalannya? Ini ketika Allah kumpulkan manusia semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada makhluk-makhluk yang disembah. Sebagian menyebutkan yang dimaksud di sini adalah malaikat, Uzair, Isa. Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kalian yang menyesatkan hamba-hambaku, ataukah mereka lah yang sesat jalannya? Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Mereka mengatakan, maha suci engkau, tidak patut bagi kami untuk menjadikan selainmu sebagai pelindung. Akan tetapi engkau telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan kepada ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, sehingga mereka melupakan untuk mengingatmu. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah orang-orang yang binasa. Yang jelas, yang disembah selain Allah itu, mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kepadanya. Dia mengatakan tadi, masih engkau ya Allah, tidak layak bagi kami untuk menjadikan selainmu sebagai pelindung. Akan tetapi engkau telah berikan kepada mereka dan ayah-ayah mereka kenikmatan hidup sampai mereka melupakan untuk mengingatmu. Dan mereka adalah kaum yang binasa. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah minal malaikati wal insi wal jinni. pada hari Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka beserta apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan malaikat, manusia, dan jin. Semuanya dikumpulkan. Nah, kemudian ditanya dengan pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Wasaqa bi sanadihi al-Mujahid. Beliau memaparkan dengan sanadnya dari Mujahid. Qala Isa wa Uzair wal malaikah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Isa, Uzair, dan juga al-malaikah. Nabi Isa alaihissalam dianggap oleh orang-orang Nasrani sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Bahkan terjadi khilaf di tengah orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam. Yeah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Yeah. Nabi Isa salah satu di antara tiga Tuhan. Nah, ini pendapat mereka yang sesat, yang batil, dan juga syirik. Nah, orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang musyrikin menjadikan malaikat sebagai banatullah, anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jelas mereka semuanya yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di hari kiamat Allah kumpulkan orang yang menyembah mereka dan juga yang disembahnya. Dan Allah mengatakan kepada yang disembah tadi, a'antum adlaltum ibadi, apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku ataukah mereka yang sesat jalannya? Dan yang disembah tersebut, baik Nabi Isa ataupun Uzair ataupun malaikat, berlepas diri dari penyembahan orang-orang yang menyembahnya dengan mengatakan, subhanak maka yang bagi lana an natakhida min dunika min awliya. Maksud si engkau, tidak layak bagi kami untuk menjadikan selain engkau sebagai pelindung. Nah, summa qal, kemudian Ibnu Jarir mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu, berkata Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi pengucapannya, penyebutannya, qalatil malaikatul ladina kana haula'il musyrikuna ya'budunahum min dunillah, berkata malaikat yang mana orang-orang musyrikin beribadah kepada mereka. Yeah. Beribadah kepada malaikat. Nah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Isa, puji Nabi Isa alaihissalam, berkata, tanzihan laka ya Rabbana. Yeah. Aku mensucikan engkau, wahai Rabb kami. Wa tabari'atan mimma adhafa ilaika haula'il musyrikun, dan membebaskan dari apa yang disandarkan oleh orang-orang musyrik kepadamu. Orang-orang musyrik mengatakan dari malaikat itu anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Nasrani menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat dari Nabi Isa mengatakan, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidak patut, tidak layak bagi kami untuk menjadikan selainmu sebagai pelindung-pelindung. Yeah. Nuwallihim. Yeah. Kami berlindung kepada mereka. Tidak layak. Anta waliyuna min dunihim. Engkau, ya Allah, adalah pelindung kami, bukan mereka. Intaha, selesai penukilan dari Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala. Nah, masih menjelaskan bahwasannya sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Yeah. Nah, Sehingga buat apa kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sementara mereka sendiri yang disembah tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai iblis, syaitan, ya, yang disembah oleh orang-orang musyrikin yang diikuti, ditaati oleh mereka, berlepas diri di akhirat nanti. Nah, dan mereka pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kama salis syaitan idh qala al insani ikfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti syaitan ketika dia mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau. Maka ketika manusia itu kafir, syaitan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu. Ya. Aku pun takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Qultu, aku katakan, wa aqsalu ma yusta'malu du'a fil kitabi wa sunnah wal lughah wa lisani sahabah wa man ba'dahu min al ulama fis su'al wa talab. Kebanyakan digunakannya kata doa dalam kitab dan juga as-sunnah serta lughah bahasa dan juga ucapannya sahabat serta orang yang setelah mereka di antara para ulama fis su'al wa talab. Dalam permintaan, permohonan dan permintaan. Ini kebanyakan pemakaian kata doa pada permohonan dan permintaan. Kama qala ulama min ahli lughah wa ghairihim as-salah lughatan ad-du'a. Sebagaimana para ulama dan ahli lughah mengatakan, dan juga selain daripada mereka berkata, salat secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, Allah mengatakan tadi, wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanul lahum. Nah, ambillah dari harta-harta mereka zakat untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Allah katakan wa shalli 'alaihim. Ya. Maknanya doakanlah mereka dengan lafaz shalli. Bukan maknanya salatlah untuk mereka, tapi maknanya berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu sakanul lahum. Ya, merupakan ketenangan bagi mereka. Ya, makna salat secara bahasa artinya doa. Nah, di dalamnya permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wal ladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir, tidak memiliki, tidak menguasai, nah, walaupun setipis kulit ari. Nah, walaupun sesuatu yang kecil, tidak kuasa. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa la yusami'u mastajabu lakum. Apabila kalian menyeru mereka, berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Ini keadaan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian menyeru kepada mereka, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti mereka mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang memberitahukan kepadamu seperti zat yang maha mengetahui ini, yang maha teliti, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat di keadaan makhluk-makhluk yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para wali yang telah meninggal dunia, ya, atau orang-orang yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia, kalau kalian menyeru kepada mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian, doa-doa kalian. Walaupun mendengar, tidak bisa mengabulkannya untuk kalian. Ya. Dan di hari kiamat nanti, mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Nah, waqala, Allah mengatakan ayat yang lain, kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tab'unahu tadarru'an wa hufyah, lain anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan di daratan dan lautan, kalian menyeru kepadanya dalam keadaan rendah hati dan dengan suara yang lembut, lain anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin, seandainya dia menyelamatkan kami dari keadaan ini, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang bersyukur. Nah, dan mereka meyakini yang menyelamatkan mereka dalam kondisi yang genting seperti itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan suara lemah lembut, yeah, dan mengatakan kalau seandainya dia selamatkan kami dari keadaan ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Yeah. Tapi kenyataannya, ketika Allah selamatkan mereka, kembali mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, waqala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha massal ir da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'imah, dan apabila kemudaratan, bahaya menimpa seorang, dia berdoa kepadaku, kepada kami, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Jadi keadaan manusia, ya, ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan mendapatkan berbagai macam musibah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berdiri. Nah, ya, ini pun menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik terdahulu, ya, ketika mereka mendapatkan musibah, nah, mendapatkan bahaya, mereka benar-benar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala angkat musibah tersebut, kembali mereka melakukan kesyirikan. Ya. Jadi hikmah dibalik musibah yang menimpa seseorang, ya, menyadarkan supaya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waqala, Allah pun mengatakan, wa idha massahu syarr fadu du'ain arid, dan apabila bencana menimpa seorang, maka dia banyak berdoa. Ini keadaan kebanyakan manusia demikian. Nah, ketika terkena musibah, nah, sholat malamnya rajin, sholat duhanya rajin, baca Al-Quran, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala cabut kejelekan tersebut, hilangkan musibah tersebut, kembali dia terlena dengan dunianya, kembali terjerumus, terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Doa yang sebelumnya dia senantiasa panjatkan, mulai dia meninggalkannya. Ini keadaan manusia. Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada seorang, atau Allah timpakan kejelekan berupa musibah, semuanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarr wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Itu semuanya sebagai fitnah, sebagai ujian. Bagaimana sikap kita tatkala mendapatkan kebaikan, dan bagaimana sikap kita tatkala mendapatkan kejelekan. Dan kalian akan dikembalikan kepada kami, dimintai pertanggungjawaban tentang sikap bagaimana menghadapi kebaikan atau sikap ketika mendapatkan kejelekan. Nah, wa qala, ayat yang lainnya Allah mengatakan, la yas'amul insanu min du'ail khair wa imma syawis syar fa ya'usun qunut. Manusia tidak bosan berdoa kebaikan. Nah, tidak bosan meminta-minta kebaikan. Dan apabila kejelekan, bencana menimpanya, maka berputus asa. Ini keadaan manusia. Nah, terus meminta-minta kebaikan. Tapi ketika ternyata yang menimpanya adalah kejelekan, maka dia berputus asa. Padahal saya sebutkan tadi, kebaikan dan kejelekan ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala diberikan kebaikan, hendaklah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala mendapatkan kejelekan, musibah, hendaklah kita bersabar. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semuanya sebagai ujian. Sebutkan keadaan manusia. Ketika mendapatkan kebaikan, dia senang. Tapi ketika mendapatkan musibah, dia putus asa. Ini sikap yang tidak baik. Nah, basariah manusia, tabiat manusia, mendapatkan kebaikan dia senang, bahagia. Tapi hendaknya rasa senang dan bahagia ini diwujudkan dengan bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ketika mendapatkan musibah, kejelekan-kejelekan, dia bersabar. Nah, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah yang menimpanya, sebab diampuni dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, Allah pun mengatakan, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Apabila kalian beristighosah, meminta pertolongan kepada Rabb kalian dalam keadaan genting, niscaya Allah akan mengumpulkannya untuk kalian. Nah, ini pun dalil bahwasanya istighosah hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan istighosah kepada makhluk pada perkara yang makhluk tidak mampu untuk mengabulkannya. Wa bi hadis Anas marfu'an, dalam hadis Anas marfu'an sampai kepada Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, inti sarinya ibadah. Kan Nabi lafad ini lafad yang do'if. Ada dua cacat di antaranya. Yang pertama, ada rawi Abdullah ibn Lahi'ah, dia do'if. Yang kedua, Al-Walid bin Muslim, dia mudallis wa qad an'ana. Sehingga di sini hadis yang lemah. Adapun lafaz yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah. وفي الحديث الصحيح دام حديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini juga khilaf di antara para ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Nah. Rasul mengatakan berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin dikabulkan. Ya. Jangan sampai kita berdoa tapi ragu. Apakah Allah ini mengabulkan doaku ataukah tidak? Nah, tapi hendaklah ketika kita berdoa kepada Allah yakin Allah itu Maha mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, sehingga kalau kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita ragu. Tapi hendaklah kita yakin Allah itu Maha mengabulkan doa. Nah, wa fi akhar, dalam yang lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Ya, ini penasungan supaya kita banyak berdoa kepada Allah. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah kepada kita. Ya. Beda dengan makhluk. Nah, kalau kita banyak meminta kepada makhluk, sebaliknya makhluk itu marah kepada kita. Nah, ya. Kalau kita banyak meminta kepada makhluk, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba-Nya banyak meminta kepada Allah, Allah senang. Nah, bahkan Allah memerintahkan kepada hamba-Nya supaya senantiasa meminta kepada-Nya. Wa qala rabbukum ud'uni, berkata Rabb kalian, berdoalah kepada-Ku. Allah senang kepada hamba yang senantiasa meminta kepada Allah, dikarenakan menunjukkan hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita inginkan? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kecewa. Nah. Wa lam akum bi du'ai rabbika syakiyya. Nabi Ibrahim AS mengatakan, aku tidak pernah kecewa. Nah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Kalau meminta kepada makhluk, nah, yang pertama, ya, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Yang kedua, ya, banyak kekecewaan kalau kita minta kepada makhluk. Nah, banyak kekecewaan. Beda halnya tatkala kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan kecewa. Di sisi lain kita mendapatkan pahala dikarenakan kita berdoa dan doa ini merupakan ibadah. Ya, keutamaan yang lainnya, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, tampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Nah, kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah kepada kita. Wa hadis, dan juga hadis, laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Ya, sesuatu yang sangat mulia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Rawu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Imam Hakim dan mensahihkannya. Wa qaluhu, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Wa imaduddin. Dengan doa itu tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardi. Dan doa itu cahayanya langit-langit dan bumi. Rawal Hakim wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mensahihkannya. Nah, kan tapi hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama hadis yang maudhu. Nah, hadis yang palsu. Yeah. Dalam sanadnya ada al-inqita, keterputusan. Baina Ali bin Husain wa Ali bin Abi Talib. Yeah. Ada keterputusan antara Ali bin Husain dan Ali bin Abi Talib. Nah. Yeah. Dan juga dalam sanadnya ada Muhammad bin Hasan ibnu Abi Yazid al-Hamadhani, waqad kadzabahu Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in menyatakan rawi ini pendusta. Muhammad bin Hasan ibnu Yazid al-Hamadhani. Nah, kalau Imam An-Nasa'i mengatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Setelah ada dalam sanad suatu rawi yang keadaannya demikian, keadaannya kadzab, pendusta, atau keadaannya matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya, maka hadis tersebut hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Wallahu a'lam. Nah, ada penguat-penguat yang lainnya, tapi sanadnya lemah. Wa qawluhu, dan ucapan Nabi SAW, sallallahu kulla syai'in hatta asyi'a idan qatu'a. Nah, al-hadis, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu sampai tali sandal apabila putus. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyarah kita masih menyebutkan tentang hasungan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang jelas dari ayat-ayat dan hadis-hadis kita sebutkan tadi, bahwa doa ini salah satu di antara ibadah. Sehingga ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mempersembahkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jatuh kepada kesyirikan. Nah, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah segala sesuatu yang kita inginkan. Perkara yang kecil sekalipun, hendaklah kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah Zat yang Maha mengabulkan doa. Wallahu a'lam bishawab. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.